تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. Masya Allah, jamaah semuanya, ayah bunda, bapak ibu, teman-teman yang dirahmati Allah. Surah Ar-Rahman ini surah yang sangat mulia, surah yang sangat romantis. Siapa yang favoritnya surah ini? Oh, Masya Allah. Siapa yang favoritnya semua surah dalam Al-Quran? Ya harusnya gitu ya. Ya tapi gak masalah, dah hati mah gak bisa bohong ya. Kalau memang jatuh cintanya duluannya sama surah Ar-Rahman dan itu menjadi gerbang kita suka cinta sama Al-Quran keseluruhan, sehingga kita mau belajar membacanya, belajar berusaha memahaminya dengan tafsir atau lewat lisannya para ulama tafsir, kemudian kita berusaha ngamalin dalam kehidupan apa yang udah kita pahami, kemudian kalau iman kita lebih keren lagi kita tergerak untuk menghafalnya. Wah, itu semulia-mulianya interaksi dengan Al-Quran adalah menghafalnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah sebut kata kami di sini, maksud Allah adalah siapa saja yang menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, itulah yang Allah sebut di sana. Kami yang menjaga Al-Quran. Allah dengan kemahakuasaannya, dengan izinnya, menyebut setiap hamba Allah yang menghafal Al-Quran itu dengan wa inna lahu lahafizun, dimention dalam sama Allah dalam Al-Quran. Artinya orang yang menghafal Al-Quran itu benar-benar Allah muliakan. Dalam hadis Nabi disampaikan penghafal Quran itu menjadi keluarganya Allah nanti di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau baca aja satu huruf itu 10 pahala, apalagi kalau kita berusaha memahami, apalagi kalau kita mau menghafal, kemudian kita amalkan dalam kehidupan, itu pahala semuanya teman-teman, bapak ibu yang dirahmati Allah. Nah, surah Ar-Rahman ini banyak diantara kita menjadikan surah ini sebagai surah favorit. Sudahkah kita berusaha memahami, berusaha nyari tahu, kepoin, ada pesan apa sih yang terkandung dalam Quran surah Ar-Rahman? Udah belum? Jadi jangan favorit-favoritin aja, jangan seneng-senengin aja gitu, tapi kita harus kepo nih, ada pesan apa di dalam Quran surah Ar-Rahman. Misalnya Allah membuka kalimat pertamanya di ayat pertama, Ar-Rahman, yang maha penyayang atau yang maha pengasih. Allah langsung membuka surat ini dengan asmanya, yaitu yang maha rahman. Maha rahmannya Allah itu kayak gimana gitu. Langsung Allah lanjutin, Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Ternyata di antara banyak sekali nikmat-nikmat Allah sebagai bukti kasih sayangnya Allah, maha penyayangnya Allah, maha pengasihnya Allah, Allah ngajarin kita Al-Quran, jamaah sekalian. Allah ngajarin kita Al-Quran, Allamal Quran. Bahkan pengajaran terhadap Al-Quran, Allamal Quran, lebih duluan disebutin daripada khalaqal insan, daripada nikmat penciptaan manusia. Artinya apa teman-teman? Kata ulama tafsir, salah satunya saya baca juga di tafsir fi dhilalil Quran, di bawah naungan Quran karya Said Qutb. Artinya nikmat Al-Quran itu, nikmat ilmu Al-Quran itu adalah nikmat terbesar teman-teman semuanya. Bahkan lebih jauh, lebih dulu Allah sebutin daripada nikmat penciptaan manusia. Artinya apa? Seseorang yang tidak ada ilmu Al-Quran dalam jiwanya, maka sejatinya dia seperti belum diciptakan. Makanya disebutkan dulu Allamal Quran baru khalaqal insan, baru allamahul bayan, yang telah mengajarkan manusia itu pandai berbicara dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian nikmat penciptaan langit, nikmat yang ada di dunia, tumbuh-tumbuhan, kemudian nikmat penciptaan manusia lagi, nikmat apa lagi? Banyak ya, sampai di akhirnya itu nanti nikmat surga, nikmat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada di surga. Allah peringatkan kita juga dengan hari kiamat, fa idzan syaqqatis sama, ketika langit itu seperti kilapan minyak gitu. Allah peringatkan kita juga dengan jahanam, supaya apa? Allah selingi kalimat di antara nikmat itu semua, peringatan itu semua dengan fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Lebih dari 30 kali Allah ulang supaya mengingatkan kita, karena manusia itu memang Al-insan itu nasyan, betul ya Ustaz ya? Sifatnya itu memang lupa, makanya sering diingatin. Makanya Allah ngingatin kita, fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kamu dustain? Yang mana lagi disebutin lagi, diulang lagi, disebutin lagi supaya melekat, mengena, berkesan dalam hati kita. Dan survei membuktikan Bapak Ibu, banyak sekali di antara umat muslim yang terkesan dengan Quran surah Ar-Rahman ini. Enggak sedikit ketika seorang imam melantunkannya dalam salat, kita mampu meneteskan air mata, takut kepada Allah, kita merasakan lezatnya, nikmatnya surah ini sekalipun kita enggak tahu, enggak paham maknanya. Itulah di antara kemukjizatan Al-Qur'an. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita bersama Ustaz Rahmat Baikuni hafizahullah taala sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, sekarang saatnya kita menyimak ilmu dari beliau, dan saya pun belajar nih kepada beliau. Karena saya ini bukan ustaz ya Bapak Ibu. Saya ini seorang arsitek secara profesi, tapi hari ini dikasih amanah sebagai qori, Quran reciter. Nah, sekarang saatnya saya juga ikutan belajar sama jamaah semuanya ke guru kita yaitu Ustaz Rahmat Baikuni. Baik, saya kembalikan ke MC atau ke ustaznya langsung nih. Boleh saya silakan. Jazakallahu khair kasiran Ustaz Muzammil. Ya alhamdulillah teman-teman semua, bersyukur banget Allah memudahkan langkah teman-teman hadir hari ini karena tentunya banyak kebaikan yang akan sama-sama kita serap pada hari ini. Dan insyaallah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bekal akhir zaman, karena nampaknya ciri-ciri akhir zaman sudah mulai terlihat jelas, nampak gitu ya, sehingga kita harus senantiasa mempersiapkan bekal. Untuk yang sifatnya mudik pulang kampung saja kita nyiapin bekal ya. Istri saya sampai nyari-nyari tiket kereta apa boro-boro jam 12 malam nungguin coba ya, tiba-tiba habis. Wah, itu benar-benar harus disiapkan. Apalagi ini tentang persiapan nanti akhir zaman, apa dan seperti apa, apa dan bagaimana, kita akan sama-sama bahas dengan gurunda kita Ustaz Rahmat Baikuni. Tafadhal Ustaz. Ya atuhun ka fahmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yashalam yakun wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qoulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'id amin. Ittaqullaha haqqa tuqatih. أن يطاع فلا يؤصى وأن يشكر فلا يغفر وأن يذكر فلا ينسى. وقال أيضا في حديث الأخرى الصحيح بادروا بالأعمال الصالحة فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا Al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kalqabidi 'alal jamri aw 'ala syauqi. Al-hadis kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita satu kehendak iman dan Islam sehingga Allah menakdirkan kita bisa hadir di masjid yang kita banggakan dan kita cintai ini, Trans Studio Bandung. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Sekalipun aktivitas kita padat, namun kita menyempatkan diri untuk melangkahkan kaki ke Baitullah ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini betul-betul langkah kaki yang berfaedah. Langkah kaki yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Betul? Amin. Ya. Kenapa demikian? Kita harus yakin itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, Man min abdi yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah. Ila kanat khutwatuhu ihdahuma khuttat anhu khataya wa ihdahuma tarfa'u darajatah. Tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya untuk menuju satu masjid dari sekian banyak masjid-masjid Allah, melainkan langkah-langkahnya. Yang pertama menggugurkan dosa, yang kedua mengangkat derajatnya di sisi Allah. Kenapa bisa demikian? Gugur dosa naik derajat karena dosa adalah beban jiwa, beban kehidupan. Makin berat beban kita, makin bungkuk jiwa kita. Jika kita tidak bisa berdiri tegak. Namun ketika beban berkurang, maka jiwa makin ringan. Di saat itulah ibadah makin mantap, jiwa pun makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Dan jiwa-jiwa itu adalah jiwa-jiwa kita yang hadir pada kesempatan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Salawat dan salam sudah dilimpahkan pada usul dan kudah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul yang kita banggakan dan kita cintai. Nabi yang kita haramkan. Di akhir zaman nanti Rasulullah SAW menjadi penyemangat kita untuk istiqomah menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena hari ini kita berada di zaman yang sangat luar biasa kompleksnya. Ya, di mana fitnah-fitnah yang terburuk sepanjang peradaban manusia akan hadir. Ya. Dan salah satu fitnah yang terburuk fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal itu tidak muncul ketika Dajjalnya datang. Justru fitnah Dajjal nyaris sempurna menjelang Dajjal datang. Dan ketika Dajjal datang, sempurnalah fitnahnya. Jadi sebetulnya fitnah Dajjal sudah dimulai dari jauh sebelum Dajjal muncul. Ya. Dan hari ini kita berada pada titik kulminasi di mana fitnah itu akan mengalami penyempurnaan. Kenapa demikian? Ya. Satu indikator yang terlihat dari geopolitik adalah makin memanasnya bumi Syam. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makani nukalul gutah." Pusat pemerintahan umat Islam di hari di mana perang terbesar terjadi sebelum hari kiamat, Malhamah Kubra, adalah di tempat yang bernama Syam. Maaf, di tempat yang bernama Gutoh. Ila janibil Madinah, di sampingnya ada kota yang bernama Dimasyko atau Damaskus. Ya, kita menyaksikan hari ini bagaimana Gutoh kembali membara, berdarah-darah. Bahkan tadi dalam perjalanan saya membaca di mailing list bahwa ada kamp pengungsian di Idlib itu dibombardir oleh Rusia sehingga 16 anak-anak meninggal dunia dalam keadaan berangkulan dan tas sekolah mereka masih digendong. Dan 6 orang ibu meninggal dunia. Penuselian, ini adalah bukti betapa kita berada di ending peradaban kita, ya, negeri Syam. Nah, jika itu terjadi kata Rasulullah tidak ada kebaikan bagi kalian. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Baik, ibadah rahmatullah. Sebelumnya saya ingin menyapa. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat? Mau disebut Bapak Ibu, saya lihat wajahnya Akang Teteh semua ini. Ya, Bapak Ibunya ada ya, terselip di sela-selanya. Oh, ada ibu-ibunya juga. Tadi sudah kita dengar sebentar juga saya sapa dulu Kang Muzamil. Kang Muzamil sehat? Saya panggil Akang ya, kalau di Aceh. Apa nih kalau di Aceh? Abang ya, Bang Muzamil. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Abang Muzamil menyampaikan pembahasan tentang Al-Quran Surat Ar-Rahman. Sebelum kita bahas akhir zaman, kita harus ada pengantar ya. Pengantar untuk materi ini dan materi yang sebelumnya. Ada satu kisah menarik terkait dengan Al-Quran. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW akan mengutus sebuah syariah. Ya, syariah berbeda dengan ghozwah. Syariah itu pasukan perang di mana Rasul tidak hadir. Rasulullah hanya mengutus seseorang untuk memimpin pasukan ini. Kalau Rasulullah hadir, itu namanya ghozwah. Kayak ghozwah Badar, ghozwah Uhud, ghozwah Tabuk. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengutus seorang pemuda untuk menjadi komandan pasukan perang ini. Pemuda yang Rasulullah pilih karena hafalan Qur'annya dan interaksinya yang baik terhadap Al-Quran. Dia hafiz 30 juz. Berangkatlah ke medan perang. Perang ini berjalan sampai lebih dari 2 bulan. Kurang lebih dari 2 bulan ya. Nah, apa yang terjadi? Karena dia komandan pasukan perang, maka ketika sholat berjamaah dia jadi imam. Dan setiap kali sholat itu dibaca zohir, zihar, selalu yang dibaca itu satu surat yang sama. Surat apa? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, betul. Ya. Sampai kaumnya, pasukannya ini merasa boring, ya, merasa jenuh. Ya. Sampai ada yang mengatakan begini. Tinggalinya, menurut saya pasti dia baca kulhu lagi. Ya, enggak jauh lah. Ya. Begitu sholat selesai dimulai, bacaan Fatihah selesai, amin. Lalu dia baca kulhu, tuh kan cekurangnya kulhu. Sampai seperti itu. Ya. Mereka merasa taib. Apa taib? Bosan. Ketika mereka diutus oleh komandannya ini memberikan laporan progres jihad kepada Rasulullah SAW, mereka komplain sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa Anda tidak salah mengirimkan komandan pasukan perang untuk kami? Loh, emangnya kenapa? Fama baluhua, emang ada apa dengan dia? Ya Rasulullah, mohon maaf sekali, setiap kali dia mengimami kami sholat, pasti yang dibacain kulhu. Ya, subuh kulhu, maghrib kulhu, kemudian isya kulhu, gak tahu kalau duhur asar. Tapi kayaknya kulhu juga. Oh gitu ya. Yasalul dia yusayyan yasau dalika. Tanyakan sama dia kenapa dia melakukan hal itu. Kembali ke sana, tuh kata Rasulullah juga Amir, kenapa Amir teh baca kulhu aja? Apa Amir enggak hafal surat Ar-Rahman? Eh panjang teh ngeteng Ar-Rahman. Iya, yeah. Ar-Rahman. Apa jawaban si Amir ini? Dia menangis. Dia menghela kedua air matanya dan dia berkata, "Kenapa aku membaca surat Al-Ikhlas? Innaha sifatun min sifatillah." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas adalah salah satu dari sekian banyak sifat Allah. Wa kuntu ahabba an aqra'a fi kulli raqatin surah madamatil haya. Aku sangat cinta, aku rindu ingin membacanya dalam setiap rakaat saya. Rakaat salat saya. Jika itu memberatkan kalian, maafkan aku. Para sekalian, luar biasa. Saking cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas, selalu dia baca dalam setiap rakaat salatnya. Rasulullah, apa yang istimewa dari surat Al-Ikhlas? Hampir setiap surat, jadi ngebahas Quran, ini gak apa-apa? Ya, ini nanti nyambung. Ini salah satu bekal kita menghadapi akhir zaman. Ketika kita menjaga Quran, Quran akan menjaga kita. Itu jaminan dari Allah. Rasulullah mengatakan demikian. Hinnama yahfazul Quran, fala Quranu yahfazul sahibah. Ketika kita menjaga Al-Quran, maka Al-Quran akan menjaga ahlinya. Betul? Lihat di dalam kitab Riyadus Salihin, bab fadlu qiraatil Quran. Ya. Ya, Kitabul Fatail. Nah, baik, lanjut kisah ini. Sampai mana tadi? Oh iya, si komandannya ini menangis, menghela kedua air matanya. Seperti itu tadi jawabannya. Oh, gitu ya. Ya, emang apa istimewa dari surat Al-Ikhlas? Para sekalian, hampir beberapa surat, sebagian besar surat di dalam Al-Quran itu diberi nama dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah karena dia menjadi pembuka Al-Quran. Al-Baqarah di dalamnya ada kisah Al-Baqarah. Ali Imran ada kisah Imran dan keluarganya. Al-Lahab ada cerita Al-Lahab. Surat ini enggak ada kata ikhlasnya kan? Lalu kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Para sekalian, karena kandungannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita akan memahami surat ini hanya dengan satu kata, ikhlas. Hanya keikhlasan kita yang akan bisa memahami surat ini. Dan menariknya, inti surat ini ada di ayat pertama dan ada di satu kata. Ayat pertama gimana? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa arti ahad? Satu, yakin satu. Setelah satu ada? Dua. Setelah dua ada? Tiga. Setelah tiga ada? Ada ujungnya tidak? Jadi ahad artinya apa? Kalau kita artikan siji, ada loro, ada telo. Yeah. Tapi kalau ahad ini esa. Setelah esa ada gak kata berikutnya? Tidak ada. Ya, luar biasa. Ini mematahkan semua doktrin orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang menganggap Tuhan itu berbilang. Cukup dengan satu ayat ini, tumbang semua pemikiran itu. Ini yang membuat sahabat itu yang pertama dia cinta pada surat ini. Nah, Al-Ghizah, sahabat ini langsung yang melaporkan situasi perang. Ya, selesai melaporkan, Rasulullah nanya, ya fulan, pasukanmu curhat sama saya, kata Rasulullah. Kalau kamu setiap kali sholat selalu membaca surat itu. Di mana atas laudalika? Hada ta'aibu kaum. Kenapa kamu melakukan itu sehingga kaummu bete? Nangis juga sahabat tadi. Aduh, saya dibilangin sama pasukan saya. Apa kata dia? Sama seperti itu. Hingga apa jawaban dia? Sama. Ya Rasulullah, innaha sifatun min sifatillah. Wa kuntu ahabba an uqra fi kulli raqatay shalah madamatil hayy. Ya Rasulullah, itu salah satu sifat dari sekian banyak sifat Allah. Aku ingin membacanya dalam salat saya, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ya. Kalau jawaban tadi kepada kaumnya, ketika kaumnya melaporkan lagi, jawaban Rasulullah begini. Ikhbirhuli annahullah yuhibbuh. Sampaikan pada komandanmu itu, Allah mencintainya. Mencintai surat dalam Al-Quran, Allah mencintai kita. Surat apa yang kita cintai? Ar-Rahman, itu surat yang tadi memiliki karakter yang biasa. Kalau kita cinta surat Ar-Rahman, maka Allah akan mencintai kita. Ya, bukan surat cinta anu dikekewak tiap nama Allah, Quran. Ya. Dan cintai salah satu dari surat mana yang kita fahami. Jadikan dia sebagai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah, jawaban dia seperti itu. Apa jawaban dari Rasulullah kepadanya? Hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Ada satu surat yang kita cintai dalam Al-Quran? Surat apa? Amalkan itu dalam surat kita. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Amin. Bahkan memasukkan kita ke dalam surga. Belum konek ya? Belum konek. Bisa konek. Baik. Gitu, saya coba sebentar. Ya, nampaknya ada gangguan ya penosain. Gak apa-apa kalau gak pakai ini ya penosain. Baik, lanjut warahmatullah. Baik, warahmatullah. Ada keberuntungan besar bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kenapa kita disebut beruntung? Dari kisah-kisah yang saya baca, ada satu kisah yang menyebutkan bahwa ternyata para nabi dan rasul sangat berharap ingin hidup di zaman ini. Kenapa demikian? Karena pahala yang Allah tebar bagi amaliyah umat akhir zaman besarnya luar biasa. Ya. Sampai-sampai mereka berdoa, ya Rabbi, akhir ajalana ila akhir zaman. Ahina ila ummati fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tangguhkan usia kami sampai akhir zaman, hidupkan kami di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kami. Saking besarnya pahala dan keutamaannya. Ya, ternyata dari semua nabi yang memohon cuma satu nabi yang Allah kabulkan. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun turun bukan hanya semata-mata permohonannya dikabulkan, tapi ada tugas yang harus ditunaikan. Di mana tugas beliau harus membersihkan namanya ketika Dajjal merusak namanya sendiri. Al-Masih. Dajjal juga mengaku Al-Masih kan? Nah, cuma kita tidak boleh merubahnya menjadi Al-Masih, artinya yang merusak. Pas memang untuk Dajjal, tapi tidak boleh kata Rasulullah. Tetap kita gunakan nama itu karena nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa untuk membuktikan Al-Masih yang sesungguhnya mana. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55 di sana ada kalimat wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Dan aku akan mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir. Ya, membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Itu salah satu mana yang disampaikan oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca peta akhir zaman? Pertama, reorientasi hidup kita. Luruskan kembali orientasi hidup kita. Akan pandangan kita terhadap dunia. Kenapa demikian? Dunia sebentar lagi akan berakhir. Kita berada di episode yang terakhir. Dan ketika bicara episode yang terakhir pun, betul-betul kita berada di ujung episode itu. Ya, para sekalian, saya menduga dengan dugaan kuat. Mudah-mudahan ini tidak salah kalau saya jadikan keyakinan. Satu, orang yang dibunuh oleh Dajjal di Madinah sudah ada. Ya. Yang kedua, tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul di Baiat di Tanah Suci Mekah sudah terjadi. Ya. Yang ketiga, tanda Dajjal akan muncul pun sudah terjadi. Ya. Maka kita sebetulnya tinggal menunggu peluit dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meniupkan peluit tadi, maka aktor-aktor tadi akan muncul. Baik, yang pertama tadi siapa? Pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal di Madinah hari ini sudah ada, ya. Ada tayangan ini, sayang tayangannya tidak bisa kita perlihatkan ya. Coba saya bisa mengupayakan ini ada ahlinya. Ada ahlinya yang bisa menayangkan barangkali. teknisi ya. Para sekalian, Rasulullah pernah bercerita akan ada 3 bayi yang lahir ketika itu bisa berbicara dalam buaian. Dan ini memang terjadi. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah pemuda dalam cerita Ashabul Uhdud. Yang ketiga bayi dalam cerita Pendeta Jurid. Yang pertama Nabi Isa, kita sudah tahu Nabi Isa bisa berbicara dalam buaian. Tujuannya apa? Untuk membantah kalau Siti Maryam tidak berzina. Untuk membuktikan kalau Siti Maryam suci dan beliau lahir melalui kalimat Allah. Makanya beliau bisa berbicara dalam buaian. Yang kedua, bayi yang bisa berbicara dalam cerita Ashabul Uhdud. Ketika orang-orang beriman kepada Allah, begitu menyaksikan keajaiban pemuda yang diupayakan berkali-kali dibunuh tidak mati, saat itu raja diberitahu oleh pemuda yang bernama Waddah ini, kamu bisa membunuh saya. Benar nih, kamu enggak bohong. Lah, lastu kadiban lak. Aku tidak berdosa padamu. Kaifa kanati tariqa? Gimana caranya? Besok pagi kumpulkan semua rakyat di Najran ini, di alun-alun ini. Panah saya dengan tanganmu sendiri. Dan sebelum kau lepaskan anak panahmu, ucapkan bismillahirrabbihadal gulam. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, aku akan mati dengan izin Allah. Saat itu Anda akan tahu, mereka pun akan tahu bahwa yang menghidupkan mematikan adalah Allah. Karena saat itu sang raja mengaku Tuhan, dia yang menghidupkan dan mematikan. Tapi berkali-kali mau membunuh si Waddah tidak mati-mati. Terjadilah peristiwa yang ditunggu-tunggu. Besok paginya si raja ini membidikan panahnya ke Waddah. Dia mengucapkan syaratnya, tapi dia tidak lantang. Aries, naon? Ngagrayem, tahu ngagrayem yang pernah bawa Allah? Kamu jangan tidur. Apa ngagrayem? Pelan, ya pelan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Panah itu memang dibidik lurus tapi tak jatuh di depannya. Khodatani ya Allah. Waddah, kamu menipu saya. Aku tidak menipu kamu. Kamu gegeram mengucapin ya. Oh, ngerti gegeram ya. Ya pelan-pelan kamu mengucapkannya. Info sultan. Hatta yasmau nas. Ucapkan dengan lantang sehingga manusia mendengarnya. Maka dia pun mengucapkan dengan suara yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Set, dilepaskan itu tom. Itu panah. Set, nusuk ke ulu hatinya dan pemuda itu pun mati. Di titik-titik kematiannya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kullu syai'in bi amri kullu syai'in bi amri. Waddah pun meninggal dunia. Maka manusia saat itu menyaksikan bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Berkali-kali pemuda ini dibunuh tidak mati. Begitu tadi syaratnya diucapkan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan mematikan, pemuda ini pun mati. Maka semuanya beriman. Kata si Waddah, ada harga mahal yang harus kau bayar, hei raja. Jangan senang dengan kematianku nanti. Ya, ternyata benar. Semua penduduk kerajaan menyaksikan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka beriman. Marah sang raja, satu persatu mereka dibakar hidup-hidup. Ada seorang ibu mengendong bayinya. Ya, saat itu sang ibu akan masuk ke dalam api. Kata sang ibu, kalau aku yang dibakar hidup-hidup karena keimananku, maaf ya muskilah. Aku bihadzal adab, aku kuat menghadapi siksaan ini. Tapi bagaimana dengan bayiku ini? Haruskah dia juga mati merasakan panasnya api ini? Bayi ini berbicara, padahal dia baru di beberapa saat dilahirkan. Ya ummi la takhafi wa la tahzani. Ibu, jangan takut dan jangan sedih. Innani la ara jannata min wara haula innar. Aku melihat surga indah terpancar di balik api-api itu. Ikhlai ma'i ya ummi bi bismillahi rabbi hadzal gulam. Mari kita loncat bersama ibu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian, itu bayi yang kedua. Peristiwa ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi zaman sekarang. Karena Allah Maha Kuasa. Allah akan selalu menunjukkan tanda kekuasaannya kapanpun juga. Baik, belum juga? Ya, maaf ya, silah. Gak apa-apa. Baik, para sekalian. Nah, yang ketiga, bayi dalam cerita Pendeta Jurej. Pernah dengar cerita Pendeta Jurej? Ya, Pendeta Jurej gak ada dalam Al-Quran ya. Kamu jamin. Pendeta Jurain ini ada dalam kisah Tanbihul Ghafilin, kitab dari Abu Laysa Samarkandi. Kalau tidak salah kitab itu ada. Nah, Pendeta Jurain ini orang soleh pengikut Nabi SAW. Dia orang yang paling taat kepada ajaran Nabi SAW dengan Injilnya. Ya. Nah, kemudian ketika dia sedang sholat, dipanggil sama ibunya. Jurain, sini nak, tolong ibu nak. Karena sedang sholat, dia gak menjawab kan. Dua kali dipanggil, gak terdengar dia menjawab. Ibunya gusar, ada apa kok Jurain, gak biasanya dia dipanggil gak menjawab, gak menyahut. Tiga kali dipanggil, dia tidak menjawab. Ya. Maka apa kata ibunya? Awas nak, kamu dipanggil tiga kali sama ibu gak menyahut, mudah-mudahan kamu diuji sama wanita pelacur. Nah, hati-hati ibu-ibu, kalau marah jangan sampai seperti itu sama anak-anak bu. Kenangin namanya ibu-ibu itu ucapannya saciduh metung seucap nyata. Apa itu artinya itu? Kawalat, kawalat ya. Ucapan ibu itu bisa terwujud. Betul tuh. Suatu saat ketika Jurain ada di jalan, berpapasan dengan seorang wanita pelacur yang hamil. Ini dia bapak dari anak yang saya kandung. Tangkap dia. Dialah yang mencintai saya. Loh, siapa kamu? Aku gak tahu. Kapan aku ketemu dengan kamu? Ya ini fitnah. Ditangkap dia, ada di penjara. Selama dalam penjara, Jurain tidak bisa membuktikan. Sampailah saat di mana dia akan dihukum mati. Ya, sebelum dihukum mati, hukuman mati ditentukan apabila bayi ini lahir hidup dan selamat. Ketika bayi ini lahir hidup dan selamat, bayinya laki-laki. Nah, Jurain ditinggali rada mirip mana ini? Ya budak rada mirip ente, buah-buah benar anak ente ini. Ya. Apa kata sang raja? Jurain, kesempatanmu untuk menyelamatkan hidupmu tinggal satu langkah. Mana buktikan kalau kamu bukan ayah dari anak ini? Pendeta Jurain ini minta izin sholat dua rakaat. Setelah sholat, dia berdoa kepada Allah. Orang-orang khusyuk menyaksikan bagaimana Jurain sholat dan berdoa. Kemudian apa? Jurain mendekatkan telunjuknya ke perut bayi ini. Ya walad, dulu dah man abuka. Hei budak, tunjukkan sia. Sahab bapak mana? Bayi ini bergerak culang-culung. Mana bapak orang? Mana bapak orang? Mana bapak saya? Huabi, huabi. Inna abi ra'i ul-ghanam. Tuh, bapak orang mah tukang ngendobanu itu tuh. Cerah. Akhirnya orang-orang tahu kalau yang menzinahi ibunya, ayah dari anak ini adalah penggembala kambing, bukan si Jurain. Itu bayi yang ketiga. Ternyata Rasulullah menyebutkan ada bayi yang keempat yang bisa berbicara dalam buaian ketika baru dilahirkan, dan dia di zaman kita. Allahu Akbar. Bayi ini lahir tahun 2004 di mana? Di Gaza. Ini menjadi jawaban kenapa Gaza tidak bisa dikuasai Israel. Ada 12 provinsi di Palestina yang tidak semuanya dikuasai, tinggal satu yang tidak bisa dikuasai Israel, Gaza. Karena Gaza Allah sisakan untuk nanti umat Islam kembali merebut Palestina dari Israel. Dan tidak lama lagi Israel akan hancur. Kenapa demikian? Seorang Rabi Yahudi berkata, tanda-tanda akhir zaman makin mendekat. Dan saya yakin di tahun 2020 Israel akan tenggelam, lenyap dari muka bumi. Amin. Maksudnya Zionis Yahudi. Kalau 2020 berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Pertanyaannya, ketika Zionis Israel hancur, orang ayah kene? Kita masih ada. Allahu a'lam bishawab. Amin. Mudah-mudahan ayah kene. Namun ayah kene kita bisa bertemu lagi di Trans Studio Bandung ya. Amin. Baik. 2004. Tahun 2008 seorang syekh cerita. 4 tahun yang lalu ada peristiwa menarik. Syekh ini dari orang Palestina dan dalam di Amerika. Dia diwawancara, maka saya ini berkata, ketika saya berada di sana di Gaza City, seorang nenek-nenek menghentikan sebuah sedan. Dihentikan itu sedan. Ya. Ya, intai ya Sayyidi. Dan sama, rafiq ini lan mustasfa. Ya. Mohon maaf Tuhanku, kalau Anda berkenan tolong saya, antarkan saya ke klinik. Saya ingin menjemput anak saya yang baru melahirkan cucu saya yang bayi laki-laki ini. Baik, diantarkan. Tunggu sebentar 1 jam pak, saya balik lagi 1 jam. Betul 1 jam kemudian, sang nenek menggendong bayi itu. Ketika sampai dibukakan pintu mobilnya, di saat masuk, begitu duduk, bayi ini bergerak dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Hah? Hadas yubinu sari mana kadalik? Ya budak orang ucapkan salam. Ngadangu tapi ya. Datang dijawab dia, salam lagi dia. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Cuma gak ngomong, jawab atuh. Gak ngomong gitu. Maka semuanya spontan menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Namun apa yang terjadi? Anak ini berbicara, "Ana rajulun alladhi sayaktuluhu dajjal." Saya adalah pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal. "Fala yusallitu ahadan ba'di." Maka dia tidak akan membunuh siapapun setelah aku. Lupakah kita? Rasulullah pernah bersabda, "Sayati Dajjal ilal Madinah." Dajjal akan datang ke Madinah. Ya, di Arab Saudi. "Wa huwa mani'un bin duhulia," dan Dajjal terhalang dari memasuki Madinah. Kenapa demikian? "Li'anna fi kulli babin bawabatil Madinah lahu malakan." Karena di setiap pintu gerbang Madinah ada malaikat, dua malaikat menjaga di setiap pintunya dengan panah mereka. Satu langkah Dajjal memaksa masuk di panah, mati Dajjal. Maka Dajjal takut. "Fayamkusu kharijal Madinah." Maka Dajjal tinggal di luar Madinah. Saat itu orang-orang kafir dan munafik di Madinah keluar menuju Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Dan paling banyak itu adalah kaum wanita. "Wayamkusu al-mu'minuna fi wasatil Madinah." Orang-orang beriman bertahan di tengah-tengah Madinah. "Fakharaja ila Dajjal rajulun syab khairu imani nasi yawma idzin." Maka keluarlah menghampiri Dajjal seorang pemuda terbaik imannya hari itu. Kalau lahir 2004, perkiraan saya pemuda itu usianya 20 tahun. Disebut syab, puncak usia pemuda 20 tahun. Kalau usianya 20 tahun saat itu, berarti tahun berapa? Lahir tahun 2004, usia 20 tahun berarti tahun berapa? 2004, sekarang 2018, berapa tahun lagi? Alah, genep tahun deh, Bu. Kan genep tahun deh, kan? Terus narikah, Tachan? Badi nikah mau nih, Teh? Mungkin genep tahun deh. Teh, mau nikah gak, Teh? Mau. Ini banyak yang mau nih, kan? Kan, bari ayo, nak. Baik, 6 tahun lagi. Prediksi 6 tahun lagi dari mana? Ah, nanti kita bahas lagi. Kita lanjutkan dulu pemuda ini ya. Masih ada waktu? Ah, kaya baik ngisi waktu banyak. Kang Fahmi, lanjut. Gak apa-apa. Tolong silian. Pemuda ini keluar menghadap Dajjal. Di saat orang-orang takut menghadap Dajjal, kecuali mereka yang pasrah menjadi pengikut Dajjal dan menjadi penghuni neraka Jahanam, pemuda ini justru membantah Dajjal. Dajjal berkata pada pemuda ini, "Ya gulam, hal tak takil diani rabbuka." Hei pemuda, kamu yakin aku Tuhan kamu? Oke, kalau kamu disebut Tuhan, jauh banget. Wajah kamu jelek. Rambut kamu brekele. Mata kamu pecak sebelah. Piraku Tuhan jika kiat. Malah Dajjal. Ketika pemuda ini mengatakan, "Bal sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam annaka Dajjal kama qala fi hadisi." Yang aku dengar dan yang aku tahu kamu teh Dajjal sebagaimana hadis Rasulullah. Marah Dajjal. Pasukanku tangkap dia. Ditangkap dia, dibelah digergaji dari sini sampai ke bawah. Saya sempat berharap mudah-mudahan dia saya. Amin. Pede aja. Ternyata bukan saya, bukan saya, enggak apa-apalah. Ya. Ternyata dibunuh dia, dibagi dua, satu tubuhnya di sana, satu bagian tubuhnya di sana. Lalu Dajjal berdiri di tengah-tengah dan berkata, "Ya Yohanes, ini ajma kismaini mijasadih, maziltun tazabunin dani rabbukum." Hai manusia, kalau aku satukan lagi tubuh pemuda ini, lalu aku hidupkan kembali, apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Disatukan lagi dan pemuda ini pun dihidupkan lagi dan ditanya, "Kamu masih ragu saya Tuhan kamu?" Tidak. "Aku makin yakin kamu teh Dajjal." Maka dibunuhlah pemuda ini, maka tidak ada siapapun yang dibunuh setelah itu. Teman sekalian, apakah itu terjadi 2024? Baik. Wallahu a'lam. Hadis Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, biar tidak hening seperti ini kita baca sama-sama ya. Mau baca sama-sama? Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. Baik. An Abi Hurairah. dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadhil ummah, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujadidu, yang akan memperbaiki dinaha, urusan agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, oleh Abu Daud. Baik, apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Setiap 100 tahun sekali akan muncul seorang pembaharu, tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Sekarang paham-paham sesat mulai bermunculan. Bahkan ulah disebutkannya, bisa ada yang kesinggung ya. Ya itulah pokok nama, bermunculan. Ya. Para sekalian, hari ini Allah sedang membagi dua orang-orang Islam ke dalam dua kelompok. Kelompok yang mukmin semuanya dan tidak ada munafik, dan kelompok munafik yang tidak ada orang beriman ya. Maka paham-paham yang munafik ini terlihat sekarang bermunculan. Bahkan mereka dilindungi undang-undang. Tetapi paham yang lurus mereka dilecehkan. Karena itu kata Rasulullah, akan datang satu masa di mana kebenaran akan dilecehkan dan kebatilan akan dilulukan oleh umat manusia. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Berpegang teguhlah pada Quran dan Sunnah. Kalian akan selamat. Ini bekal kita di zaman ini. Baik. 100 tahun sekali akan muncul seorang pembaharu yang membersihkan Islam dari paham sesat. Kedua, dia akan membuat Islam menguasai dunia, menang di seluruh dunia. Maka dunia ada dalam genggaman Islam kembali. 100 tahun satu kali. Abad kejadian Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun berapa? 1924. 100 tahun kemudian berarti tahun 2024. Berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Tadi pemuda lahir tahun berapa? 2004. Kalau tahun 2024 usianya berapa? 20 tahun. Nyambungnya. Genap tahun di panas kalian, ini 6 tahun yang tersulit. Ya. Yeah. Dari sepanjang peradaban manusia berada di muka bumi, tersisa 6 tahun saja yang paling sulit dari kehidupan ini. Berarti iblis dan dajjal bebeakan yang aku udah jelema. All out mereka habis-habisan. Tinggal genap tahun. Bayangkan dari 8.000 tahun peradaban manusia tinggal 6 tahun. Maka jangan heran lamun loba nugalelo aina bermunculan. Ini bukan sekedar skenario ya. Yang gila sebetulnya bukan yang membunuh ulamanya semata, tapi yang nyuruh yang gelo ini yang membunuh ulama. Betul? Setuju? Sepakat? Amin. Alhamdulillah. Baik, nanti kalau saya ditangkap gara-gara ceramah ini, bareng-bareng ya. Biar penuh tuh sama orang soleh penjara. Ya, sekarang udah iya, sama orang soleh. Loh, bukankah Rasulullah bersabda, kalau ciri akhir zaman itu pintu gerbang kiamat terbuka, orang-orang yang soleh ditangkap di penjara, orang-orang munafik dan orang-orang ahli maksiat ditebar di dunia. Loh, kan itu ciri kiamat. Mau pilih gaul sama orang yang maksiat apa gaul sama orang soleh? Berarti siap masuk penjara dong. Menemani para ulama. Baik, menurutkan, ada jadi kadinya ya. Bapak Ibu dan Bapak Allah. Ya. Dari 6 tahun yang tersulit ini Rasulullah memangkas 3 tahun. Kenapa Rasulullah memangkas 3 tahun? Nih, dalam hadis dari Abi Umamah di dalam kitab Nihayatul Alam, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia, beliau berkata bahwa ada beberapa kitab hadis yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah SAW di dalam kitab itu disebutkan bersabda begini, inna qabla huruji dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salatu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun. Saya enggak kampanye, enggak, maksud saya ini 3 tahun. Inna qabla khuruji dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal, salah susanawat akan muncul 3 tahun. Tersulit bagi kalian, syidat. Siap-siap dari sekarang. Berbekal, banyak-banyak berbekal dari sekarang. Kenapa? Akan ada 3 tahun kita akan sulit hidup di muka bumi. Di mana kita tidak bisa saling menyelamatkan orang lain. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri pun belum tentu bisa. Kenapa? Syidat, kata Rasulullah. Fiha jau'un syadid. Di sana ada kelaparan yang sangat. Umat manusia akan banyak yang mati kelaparan di 3 tahun tadi. Kayak itu si ganun diaturnya, angka tilu. Kayak itu KPU tersalah gitu. Kenapa mengatur angka 3? Oh, berdasarkan hadis ini. Kayak jadi kadang-kadang populer ya hadisnya. Baik. Apa kemudian yang terjadi? Di tahun yang pertama, Inna Allah ya'mur sama'ang tahbisa sudusai matriha. Sesungguhnya Allah perintahkan ke langit untuk menahan 1/3 air hujannya. Jangan kau turunkan. Maka setahun itu 1/3 air hujan tertahan tidak turun. Bu, rajin-rajin bu. Nanti kalau ada hujan tampung di rumah bu. Kayak lamun terdatang hujan alung ke ngaluhur. Hujan deh. Wa ya'murul ardu an tahbisa sudusai nabatiha. Dan Allah perintahkan pada bumi menahan 1/3 tanamannya. Maka 1/3 tanaman tidak tumbuh. Gagal panen terjadi di setiap negara. Di tahun yang kedua, 2/3 air tidak turun. 2/3 tanaman tidak tumbuh. Dan di tahun ketiga, semua air tidak ada yang turun. La tuktiru kutratum minal ma fissanati thalisa. Setahun di tahun yang ketiga, tidak ada setetes air pun turun. Dan tidak ada satu tanaman pun tumbuh. Wa la tanbitu minal khudra. Di tahun itulah Dajjal akan keluar. Dajjal datang kepada satu kaum di mana kaum ini kekeringan. Kepada kaum ini Dajjal berkata, "Ma tabguna min rabbikum? Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Andaikan Tuhan kami datang, kami ingin meminta air hujan diturunkan dari langit." Baik, kalau aku bisa melakukan itu, apakah kalian mau mengakui aku sebagai Tuhan kalian? Baik, intastati antanjilal ma amina sama nastudilaka rabbana. Kalau Anda bisa menurunkan air dari langit, air hujan, kami sujud menyembah engkau. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya. Awan pun dikumpulkan di atas kaum tadi, maka kaum itu pun diguyur hujan harita. Sujud mereka kepada Dajjal. Dan yang paling banyak sujud itu kaum wanita. Punten Bapak Ibu, ini dari Rasulnya begitu. Jadi hati-hati kaum wanita, bentengi diri kita dengan akidah, terutama dengan Quran. Nanti di akhir kita bahas, inilah penyelamat kita, kata Rasulullah. Al-Quran. Maka cintai semuanya, jika tidak, cintai salah satu kita jadikan sebagai bagian dari sholat kita. Semuanya kita cintai, tapi ada yang spesial untuk kita. Baik, kita lanjut. Masih ada waktu? Kemana itu pembawa acara nak? Masih ada. Baik, kamu Zami maaf ya. Kayak gini, baik. Yang kedua, Dajjal datang kepada satu kaum yang mereka mati kelaparan. Kepada kaum itu Dajjal berkata, apa yang kalian butuhkan? Kami butuh makanan. Banyak saudara-saudara kami, anak-anak kami mati karena kelaparan. Kalau sekalian di tahun itu kata Rasulullah, binatang-binatang seperti ikan, burung itu banyak yang mati kelaparan, tidak bisa bertahan. Hanya binatang yang punya gigi yang bisa bertahan. Ustaz, kumaha tuh pami pun aki seneng pun ini, mangading tos ompong. Ayah kene mangke. Kita doakan mudah-mudahan Rasulullah timah ya. Nah kemudian apa kata Rasulullah? Maka Dajjal berkata, mana tempat makanan kalian? Sini bawa sini. Mereka mengeluarkan makanan kalian. Dan siapa yang membawa ini kalau bukan kaum wanita? Karena kaum laki-lakinya habis mereka mati karena jihad, kata Rasulullah. Mereka mati banyak karena berjihad di jalan Allah. Ya, kemudian Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi tadi, maka makanan pun muncul di sana. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal. Kemudian mereka datang kepada satu kaum yang beriman. Dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum yang beriman tadi. Maka Dajjal marah dan membuat kampung tadi makin kering luar biasa kerontang. Siti Aisyah bertanya, Rasulullah, lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Mereka bisa bertahan hidup dengan bitasbih, wabitahbid, wabitahlil, wabitakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat zikir inilah yang akan membuat kita bisa bertahan di akhir zaman. Ini bekal kita menghadapi akhir zaman. Ya. Saya memahami penulisan. Saya menilai bahwa ini maksudnya bukan hanya diucapkan dalam bentuk pribadi. tapi dalam bentuk berjamaah. Karena dalam satu momen Rasulullah menyebutkan dengan berjamaahlah kalian untuk menyelamatkan diri kalian. Usikum bi taqwallah wa usikum bi jama'atil muslimin. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan wujudkan takwa kalian dengan bersama, bersatu, berjamaah dengan kaum muslimin. Berarti mereka yang bertasbih, berzikir, bertahmid dan bertahlil itu ketika mereka berada dalam satu majelis jamaah. Artinya majelis inilah yang akan melindungi kita dari fitnah dajjal. Amin. Jadi jangan sampai padam kita bermajelis, betul? Alhamdulillah. Ya, saya banyak mendengar dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah cambuk stimulus bagi kita untuk meningkatkan semangat takwa kita. Bandung dulu kita kenal sebagai Bandung ini lautan api. Tadi di televisi pun ada mengatakan demikian. Ya, ketika ada seseorang diwawancara tentang pergerakan pemuda, ikonnya ternyata Bandung. Bandung yang dulu kami kenal dengan sebutan Bandung lautan api sekarang menjadi Bandung lautan kajian. Di mana-mana aja kajian. Satu hari ini pun kajiannya banyak sekali. Di mana-mana kita bisa memilih. Mudah-mudahan ini indikasi kebangkitan Islam. Dan yang paling banyak pemuda, ternyata memang pemuda yang di garda terdepan. Maka bekal kita apa? Penonton, hadiri majelis-majelis ta'lim ini. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, ketika ada majelis ta'lim dibuka di muka bumi, maka dia terlihat seperti bintang di langit yang terang. Maka para malaikat minta izin kepada Allah, ya Rabbi, izinkan kami ingin hadir di majelis itu. Maka mereka saling loncat, turun mereka berlompat-lompat untuk menghadiri majelis tadi. Dan ketika para malaikat memenuhi majelis itu, dajjal tidak berani memasukinya. Berarti majelis ini yang akan menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Bekal kita ke depan, hadiri majelis ini. Mereka yang berada di majelis maksiat itu yang akan menjadi pengikut dajjal. Dan sekali seseorang ada dalam genggaman fitnah dajjal, kata Rasulullah, dajjal tidak akan pernah bisa melepaskannya. Inilah kenapa Rasulullah menyebutkan, jika kalian melihat dajjal, lari sejauh yang kalian mampu. Infiru minhu firatan baidatan. Jauhi dajjal sejauh mungkin. Karena tidaklah seseorang ya'khudhu bi fitnati la yasluhu abadan hatta yatba'uhu finnari jahannam khalidina fiha. Karena sesungguhnya siapapun yang tercengkram terkena oleh fitnah dajjal, maka dia tidak akan bisa melepaskannya hingga dajjal membawanya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau nanti kita melihat ada fitnah dajjal, lari sejauh-jauhnya. Apa salah satu contoh fitnah dajjal? Yaitu tempat-tempat, majelis-majelis yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Itulah sistem dajjal. Enjoy kita di dalamnya. Tripping kita di dalamnya. Kenapa? Ada wanita seksi, cantik-cantik. Betul? Nah, betul. Berarti ngalaman. Sok datang. Gak untung heroik. Ya, ada wanita seksi, seksi cantik. Minuman keras di sana. Musik-musik yang indah. Betah mereka di sana. Ah, ini kata Rasulullah. Ketika dajjal datang ke tengah-tengah kalian, dia akan membawa air di tangan kanannya. Menyejukkan, itu bukan surga kalian, jauhi dia. Tapi yang kayak gini dibiarkan oleh penguasa yang zalim. Orang-orang dibiarkan ke sana, itu dibiarkan hancur. Dan dia akan datang dengan membawa sesuatu di tangan kirinya, kanar seperti air, seperti api. Fahiya jannatuk, maka itu surga kamu. Masukilah, udkhulha, masukilah dia. Fatakunu aminan, maka kalian akan aman di sana. Apa maksudnya? Inilah api yang dibawa oleh dajjal. Artinya majelis-majelis taklim akan dibikin mencemaskan. Ustadz-ustadz yang lurus akan dibikin menakutkan. Sehingga orang-orang enggak mau hadir ke majelis itu. Komo lamun ceramahna Ustadz Rahmat Baikuni ekstrim lah pokoknya mah. Dikasih honor. So kaya intel, dibikin takut orang datang ke kajian. Itulah api. Jadi dajjal ini membawa sistem, betul? Sistem kehidupan. Nah, maka inilah kata Rasulullah yang akan menjadi bekal kita menyelamatkan diri dari fitnah dajjal. Baik Bapak Ibu dan mati Allah. Pemuda ini berarti sudah ada. Yang kedua Imam Mahdi. Betulkah Imam Mahdi akan datang? Iya. Saya yakin Imam Mahdi akan datang. Bapak Ibu yakin Imam Mahdi akan datang? Alhamdulillah. Baik. Apa yang membuat kita yakin Imam Mahdi akan datang? Loh, hadis Rasulullah, hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, laulam yakum minad dunya ila yaumun, andaikan tidak tersisa sebelum hari kiamat kepada satu kecuali hari satu hari ini saja, besok kiamat hanya ini hari yang tersisa, Allah akan memanjangkan hari ini. Hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah, Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Yang melalui ardu adlan wa kistan, dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jauran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman, kesemena-menaan dan tipu muslihat. Sudah terjadi belum zaman-zaman itu? Sudah, ini zaman kita ini. Nah, cirinya Imam Mahdi akan datang, satu, apabila ada tiga putra mahkota Raja Arab, mereka berebut kekuasaan. Yaktatilu thalathatun inda kangzikum, kulluhum ibnu khalifatin, thumma la yasaru ila wahidin minhum, akan berperang tiga anak laki-laki, tiga laki-laki di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram, kangzikum, perbedaan kalian. Ya, kulluhum ibnu khalifatin, semuanya anak raja, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Sudah terjadi belum? Sudah, perempuan Allah, sudah terjadi. Kemudian akan muncul pasukan pembawa panji hitam dari bumi Afghanistan, Khurasan. Kalau kalian melihat itu, bergabunglah bersama mereka. Karena di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi, Khalifatullah. Walaupun harus merangkak di atas salju. Beliau akan dibaiat di tanah Arab. Kita lihat Arab Saudi sekarang. Pernah turun salju? Sudah turun salju belum? Sudah. Saljunya sudah ada. Tiga orang yang berperang pun sudah ada. Berarti kita tinggal menunggu waktu. Kira-kira nih, apakah di musim haji hari ini, tahun ini? Wallahu a'lam. Cirinya Rasul menyebutkan akan ada tujuh ulama mencari-cari dia. Mereka ingin membaiatnya. Tujuh ulama ini tidak saling kenal, tapi mereka bertemu di waktu yang sama, di tempat yang sama. Momen apa yang membuat ulama-ulama dunia berkumpul kalau bukan ibadah haji? Ya. Maka mereka saling bertemu, sepakat untuk mencari Imam Mahdi. Nanya, punten, dupi Kang Mahdi di mananya? Ya, ciri-cirinya sih dia. Ya. Maka kemudian orang-orang menyatakan, oh, itu paling itu, maka pilarian ke itu. Tekut tapi dia maka sate jidu. Innahu fi fishimadi syari. Dia ada di sebelah selatan jalan. Ketika datang ke sana, ketemu sama Imam Mahdi. Anta khalifatuna, anta Mahdi. Ibsit yadaka nubayukal asambi wa ta'ah. Anda orang yang Allah janjikan. Anda orang yang disebutkan Rasulullah. Ciri-cirinya ada pada Anda. Ulurkan tangan Anda. Kami berbaiat kepada Anda untuk taat, setia dan patuh. Lastu Mahdian. Anda ida minal ansur. Aku bukan Imam Mahdi. Aku orang Madinah saja. Puntun ah. Abi Mahdi lompat. Pertok lompat ke Madinah. Diudah ku tujuh ulama tadi. Dikejar sampai ke Madinah. Ketangkap di Madinah. Lari ke Mekah. Ucing-ucingan tilu kali Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Salah sama rawat, kata Rasulullah. Tiga kali ucing-ucingan, lompatan tuh. Maka kemudian apa yang terjadi? Di saat ketiga kali dia sampai ke Mekah, dia dalam keadaan merinding ketakutan. Ketakutan apa? Dia harus menjadi solusi dari petaka yang menimpa umat manusia. Bayangkan, petaka umat manusia hari ini kita lihat. Bagaimana hancurnya manusia, membantai manusia. Bagaimana hancurnya tatanan sosial satu negara. Bagaimana hancurnya ideologi manusia. Sehingga manusia tidak kenal mana hak, mana batil. Manusia lebih hina dari binatang. Binatang aja tidak ada yang membantai sampai berdarah-darah seperti Rusia membantai Suria. Betul? Dia dipilih oleh Allah untuk menjadi solusi. Itu yang membuat dia berat. Makanya dia lari sejauh-jauhnya. Ini beban berat yang harus dia pikul. Maka Allah mengutus malaikat Jibril menghentikan dia. Geus ada motong kabur. Siap cicing. Diislahkan oleh Allah dalam satu malam tadi. Dibuang sifat-sifat buruknya, sifat takutnya, dan Allah mengilhamkan kebaikan pada dirinya. Setelah itu, salah satu yang Allah ilhamkan adalah strategi untuk berjihad di jalan Allah. Maka pada akhirnya, dia pun terima nasib, bukan nasib itu, pilihan tadi, amanah tadi, maka dia keluar menjelang sholat subuh di dalam Masjidil Haram. Keluar dia melangkah dan dikawal oleh tujuh ulama ini. Tujuh ulama ini menghantarkannya sampai ke makam Ibrahim. Ini Multazam, pintu Ka'bah. Dan ini ke sana ada Hijri Ismail dan sini ada makam Ibrahim. Nah, disitulah beliau dibaiat. Tujuh ulama ini membaiatnya. Dan jamaah dari tujuh ulama ini pun ikut berbaiat kepadanya. Jumlah mereka, kata Rasulullah, وَعَدَدُ الَّذِينَ يُبَيُّنَوْ كَعَدَدِ أَهْلِ بَدَرٍ. Dan jumlah pasukan yang membaiatnya adalah sejumlah pasukan Badarku. Ada 313 sampai 315 orang. Ibarfilah rumahkumullah. Ini pertanda Imam Mahdi akan ada. Mudah-mudahan salah satu dari tujuh ulama tadi adalah Habib Rizik Shihab. Kalau betul itu beliau, berarti beliau akan mewakili umat Islam Indonesia berbaiat kepada Imam Mahdi. Kalau ini wajib. Ya, kalau selama ini yang muncul kita mau berbaiat takut karena media banyak membicarakan simpang siur, kalau ini mesti. Mudah-mudahan teknologi masih ada. Karena kata Rasulullah ketika itu terjadi, teknologi akan hilang. Siap-siap yang punya HP bagus, yang akan bisa dipakai. Tong mahal ting, gaduh HP ting, kemau mau kangge. Kenapa? Karena teknologi akan hilang. Gaduh mobil tong saya ting, kemau mau maju. Pami hoyong jalan-jalan ngangge kapal, sok ayuna. Kemau mau tiasa numpah kapal. Kapal gak akan terbang. Baik, wakilahumakumullah. Waktunya sudah habis ya, penasaran. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah, nah, intinya apa yang harus kita persiapkan? 3 menit ya boleh ya. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran. Kuatkan interaksi kita dengan Quran. Karena ini yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah. Ya, betulkah demikian? Nanti ada tanya jawab deh. Oh, nanti ada tanya jawab ya. Nanti tolong ditanyakan ini, nanti saya jelaskan lagi. Pertama, Al-Quran. Kenapa demikian Rasulullah menyatakan Al-Quran usyafi'u musyafi'un wa mahidun musadakan. Menjalal amal mauqadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a zawdi saqahu ilal nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Kesaksian yang dibenarkan kesaksiannya. Siapa yang menjadikannya di depan, dia selalu membukanya, mempelajari, memahaminya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu wara'a zawdi, dan siapa yang menjadikan Quran di belakangnya saqahu ilal nar, Quran ini akan menghantamnya dan mendorongnya ke dalam neraka. Masuk kamu ke dalam neraka karena kamu melalaikan saya. Hari ini pun saya akan melalaikan kamu. Yang kedua, ittiba'u sunnah. Ihya'u sunnati Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena siapapun yang menghidupkan sunnah Rasulullah, apalagi di akhir zaman ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya 100 mati syahid, pahala mati syahid. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka termasuk orang yang beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Ya, badari sama ghoriban wa sadu ghoriban fada kama bada fatubalil ghuraba. Sesungguhnya Islam akan asing ketika datang ke tanah Arab, dan Islam akan kembali terasing di tengah-tengah umat Islam. Bergembiralah dengan orang-orang yang asing. Siapa mereka yang Rasulullah? Apakah mereka yang rambutnya pirang, matanya biru, hidungnya mancung? Bukan. Ya, itu versi saya hadisnya. Ya, apa kata Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatana min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku ketika manusia ramai-ramai meninggalkan sunnahku. Hidupkan sunnah Rasul di rumah kita, di lingkungan kita, dan di negara, di tempat di mana kita berada. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sedekah. Betulkah dengan sedekah? Ya. Ingat Rasulullah menyebutkan sedekah adalah penolak bala. Apapun bala, hatta bala dari dajjal, sedekah akan membuat kita selamat dari bala tadi. Ibadah rahmatullah, bukan gara-gara ini kemudian ada apa yang akan terjadi pada muslim, bukan, tapi karena memang ini akan saya sampaikan. Para muslimin yang dirahmati Allah, siapapun yang memberikan lapangan dan jalan bagi orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya dan pahala kebaikan orang yang mengikutinya. Bayangkan hari ini yang hadir berapa orang, kemudian yang hadir di sini itu menyampaikan pada yang lain, sehingga orang lain mengikutinya. Itulah akan berlimpah ruah pahala, ngalir ke kita. Mungkin hanya saat itu dia lakukan. Tapi ada yang investasinya luar biasa. Yaitu menginvestasikan harta di jalan kebaikan. Karena yang akan menggunakan harta ini banyak. Maka ketika harta ini terus berfungsi, maka selama itu pula dia akan mengalir, walaupun orang yang bersedekahnya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mempersilakan kepada event organizer Khalifatur dan juga Tauhid Plus ya, untuk segera, para muslim ini ada rehat sejenak sebelum tanya jawab ya. Kang Muzamil, nanti kita akan tanya jawab. Sebelum tanya jawab, para muslim sekalian, ini ada tim dari tim Sofak ya, Sodakoh dan Infak, untuk berkeliling, para muslim sekalian. Akan ada banyak peluang-peluang kebaikan yang akan digelar di tanah kita ini, di kota Bandung ini, bahkan akan kemana-mana, bahkan ya ke luar Bandung, bahkan seluruh Indonesia, bahkan ke Timur Tengah sana. Penasilian, terbayang tidak jika harta kita walaupun sedikit ternyata sampai ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, maka berkahnya tempat itu ada bagian dari harta kita, maka harta kita pun berkah. Selama Allah memberkahi tempat tadi, maka selama itu pula harta kita menjadi berkah. Baik, kepada tim kami persilakan untuk melaksanakan tugasnya. Perusahaan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tadi seseorang yang berinfak di jalan Allah, apabila infaknya ini digunakan di jalan Allah dan sehingga banyak kemanfaatan dirasakan oleh manusia, itu akan dibalas sampai 700 kali lipat sebagaimana satu bulir padi yang menumbuhkan 700 tangkai. Ya. Kenapa demikian? Karena harta itu digunakan di jalan Allah sehingga dia menghidupkan syiar Allah di jalan di muka bumi ini. Maka dari itu saya ikut mendoakan mudah-mudahan harta yang pernah Allah infakkan ini insyaallah menjadi barokah, barokah bagi harta kita, ya, barokah bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Baik, berikutnya saya serahkan kepada Kang Fahmi. Siap Ustaz, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas pemaparannya. Teh karaos nyambungnya. Sudah setengah tiga, hari Ustaz mah karaos Ustaz ya, menyampaikan. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab dari ibu-ibu dulu lah ya. Ustaz, ini kita langsung jawab aja mungkin Ustaz ya. Gitu ya. Silakan. Gimana? Boleh. Jadi kalau ada ke Kang Muzamil mau nanya juga boleh ya. Oke. Okay. Silakan dari ibu-ibu saya kasih. Oke, okay. Ibu pertama, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya yang itu yang barusan yang nomor 2 menghidupkan sunnah Rasul itu seperti apa? Seperti puasa apa yang sebagainya gitu. Oke. Okay. Langsung jawab Ustaz. Langsung aja Ustaz. Yeah. Menghidupkan sunnah Rasulullah, apa yang menjadi amalia sunnah Rasulullah? Para sekalian, sunnah itu luas ya. Sunnah lebih luas daripada hadis. Kalau hadis itu ruang lingkupnya sempit. Maksud saya mungkin hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau sunnah itu apapun yang terkait dengan hidup Rasulullah. Apakah perkataan Rasulullah, apakah cara Rasulullah berpakaian, apakah cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah makan, ya, cara Rasulullah berinteraksi dengan istrinya, itu sunnah. Nah, apapun Bu, itu sudah yang terpenting dari Rasulullah SAW yang ini mungkin belum bisa kita amalkan dan ini harus kita perjuangkan. Sunnah bersatunya kaum muslimin di bawah satu sentral komando Bu, ini yang belum kita bisa laksanakan. Ya, nah sunnah-sunnah apa saja yang lainnya banyak Bu. Seperti di bulan Rajab ini ada satu sunnah yang hilang dan umat Islam terkadang melupakannya. Apa sunnah? Sunnah berziarah ke Masjidil Aqsa. Lupakah kita kalau ini Rasulullah memberikan perintah kepada kita, ya? Sunnah berziarah ke Masjidil Aqsa sampai Rasulullah mengatakan begini: La tushaddu rihal ila ila thalathati masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidir Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Kenapa harus 3 masjid ini? Para sekalian, ini Rasulullah memerintahkan karena 3 masjid ini, satu, mereka akan menjadi titik tolak tauhid, bangkitnya tauhid di muka bumi. Masjidil Haram zaman Nabi Ibrahim, Masjid Nabawi zaman Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa di zaman kita. Kalau Masjidil Haram di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pelakunya. Di Madinah, Masjid Nabawi, Rasulullah pelakunya. Lalu kalau Masjidil Aqsa, siapa pelakunya? Imam Mahdi tadi, Ibu. Nah, sunnah ini hilang. Ini pesan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saya mendengar langsung, Bu, dari mereka. Tidak menggunakan lisan siapapun. Intinya apa? Lupakah kita? Kalau Rasulullah pernah menjelaskan terkait dengan Masjidil Aqsa. Apa itu? Sesungguhnya Allah berkata kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, mintalah 3 hal kepadaku. Sekali lagi Bu, wahai Sulaiman, mintalah 3 hal kepadaku. Niscaya Allah akan mengabulkan apa yang kau minta. Apa itu? Satu, Nabi Sulaiman meminta, Ya Allah, berikan aku kekuasaan, kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada siapapun sebelumku dan tidak akan ada seorang pun yang memilikinya setelahku. Allah mengabulkannya. Maka apa yang kita lihat, kerajaan Nabi Sulaiman luar biasa. Bahkan semua Allah tundukkan. Angin Allah perintahkan tunduk sama Nabi Sulaiman. Cukup duduk di atas karpetnya Nabi Sulaiman terbang tuh dengan karpetnya. Itu memang terjadi karena Allah tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Air pun sama, burung juga sama, jin juga sama, ifrit, dedemit, ya amit-amit lah semuanya sama. Baik, itu Bu. Nah, yang kedua, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, Ya Allah, berikan aku bimbingan sehingga ketika aku memutuskan hukuman yang aku putuskan itu adil untuk kalian, untuk mereka, untuk umatku, sebagaimana keadilanmu. Maka Allah mengabulkannya. Maka Nabi Sulaiman jadi raja yang paling adil di muka bumi. Dan yang ketiga, terkait dengan Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Sulaiman berkata, Ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjidi hadha, thumma yusalli fiha walau rak'atain, illa an tahutta dhunubaha kullah qabla an yahdha min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah yang datang ke masjidku ini walaupun hanya salat dua rakaat, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjid ini mengangkat kakinya yang terakhir. Mas kalian, ini saya dapatkan hadis ini diberitahu oleh seorang imam dari Masjid Nabi Yunus. Ya, kalau pernah bawa Allah nanti ke Palestina bersama Khalifah Tur dan travel umroh dan haji, insya Allah akan dibawa ke sana. Sekarang ada Khalifah Tur nih, ya. Khalifah Tur insya Allah akan membimbing Bapak Haji, Ibu Yusuf, bisa bersama saya nanti insya Allah. Kalau saya diundang sama Khalifah Tur. Nah, di sana beliau menyatakan itu. Panas sekalian, nah ini sunnah yang hilang, Bu. Dan ini apalagi akan jauh lebih bernilai apabila dilakukan di Syahrul Hurum, kata Rasulullah. Apakah Syahrul Hurum? Satu, Zulqa'dah. Dua, Zulhijjah. Tiga, Muharram. Keempat, Rajab. Subhanallah, di bulan-bulan ini Palestina dan sekitarnya ada pada suhu dan cuaca yang terbaik. Inilah bukti Allah memberkahi negeri-negeri ini. Itulah negeri para nabi dan rasul. Nah, sunnah ini yang hilang, Bapak Ibu. Saya apa ya, iri kepada orang-orang mereka. Ada Kazakhstan, itu sekali datang Kazakhstan banyak. London juga banyak. Turki paling banyak. Namun alhamdulillah, dari rekapitulasi ulang semuanya yang paling banyak datang ke Palestina, Indonesia. Inilah yang membuat mereka yakin, yang akan membebaskan mereka, kita Indonesia. Amin. Amin. Itu Bu barangkali ya, diantaranya sunnah itu. Banyak sunnah-sunnah yang lain, apapun yang terkait dengan kebaikan Rasulullah. Ya. Gitu ya. Oke, dari Ikhwan mungkin. Kamu jamnya mau nambahkan? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman kerja saya, katanya kan kalau umat itu bakal termasuk dalam satu apa? Yang selamat itu hanya satu golongan, yang apa? 72 yang ya akan terbagi 72 yang hanya satu yang selamat. Nah, itu umat yang mana, Ustaz? Mungkin Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kang Nuhun, Kang. Pertanyaannya. Ibu Nuhun tadi atas pertanyaannya. Baik, yang kedua Kang ini ada hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Nihayatul Alam ataupun dalam kitab Al-Fitan wa Nihayah wal Malahim Imam Ibnu Katsir, kemudian juga ada dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada. Rasulullah SAW bersabda begini, Ala inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina millah. Ingatlah sesungguhnya umat sebelum kalian mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wahadihil millah, dan umatku ini sataf tariku akan terpecah ke dalam 73 golongan. Ila salasati wasabina millah. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Wawahidah fil jannah, kenyuhan satu dan masuk dalam surga. Wahia al-jamaah, dan dia adalah al-jamaah. Para sahabat bertanya, wamahia al-jamaah ya Rasulullah? Apakah al-jamaah itu ma'ana alaihi washabi? Al-jamaah itu adalah apa yang aku dan para sahabatku mengamalkannya. Jadi ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah para sahabat, ya terutama Khulafaur Rasyidin, di saat itulah kita ada pada al-jamaah. Nah, al-jamaah ini seperti apa? Yaitu mengamalkan Quran dan sunnah dalam keadaan terpimpin. Ya, dalam keadaan terpimpin, itu al-jamaah. Ya, contohnya apa? Sholat berjamaah aja. Ketika sholat berjamaah ada imamnya tidak? Ada imamnya. Berapa imamnya? Ketika ibadah haji yang berkumpul di tanah suci seluruh negara kan? Ketika mereka sholat berjamaah, berapa imamnya? Setiap negara satu imamnya? Satu kan? Nah, itu yang dimaksud dengan berjamaah. Seperti itulah kita mengamalkan Quran Sunnah, itulah jamaah. Ya. Dan yang berjamaah itu kan kaum muslimin ya? Kalau itu kaum muslimin berarti jamaahnya namanya jamaah apa? Jamaatul muslimin, bukan jamaatul musyrikin kan, bukan jamaatul kafirin, ya bergabung bersama mereka itu kan, Ya, 72 kata Rasulullah masuk ke dalam neraka, satu itu. Dan 72 ini subhanallah sama dengan orang-orang ahli kitab, 72. Artinya apa? Di akhir zaman semua umat Islam, mayoritas umat Islam akan beragama dengan cara beragamanya ahli kitab. Apapun yang dilakukan ahli kitab, umat Islam akan mengikutinya. Hatta ketika mereka menzinahi ibu kandungnya, di dalam umatku juga ada yang melakukannya. Ya, mereka ini sama. Nah, dari itu hanya satu yang selamat, yang berjamaah. Mudah-mudahan ini pun dinilai sebagai berjamaahnya kita, ya, di dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu barangkali, Kang. Baik, masih ada waktu, Kang Muzami. Ada yang bertanya buat Kang Muzami, ya? Oh, itu, Kang. Oke, masih ada boleh waktu. Boleh. Sok ngajar awak tadinya, Kang. Oh, ente. Iya, iya. Mau pakai ini, pakai ini. Hatur nuhun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Rahmat Baikuni dan Kang Muzamil selalu Allah sehatkan dan muliakan. Amin ya rabbal alamin. Kang Muzamil, pertanyaan dari saya, Kang. Bagaimana tips Akang supaya tetap istiqomah dalam menghafal Quran sedangkan kita sekarang sedang berada di akhir zaman di mana fitnah di mana-mana, Kang? Kadang juga teman saya bilang sama saya lagi hafalan Quran cenah, tiba-tiba lagi di jalan naik motor ada akhwat, bukan akhwat, perempuan yang celananya masya Allah gitu kan, ya kan di depan otomatis nih ngelihat kayak gitu, bisa kalau ngelihat ke arah lain kan nanti ketabrak atau gimana, jadi ya gimana gitu untuk terutama menjaga pandangan. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertanyaannya bagus banget ya. Jawaban untuk pertanyaan terakhir adalah, saya balik nanya dulu, Akang udah nikah belum? Nah, gimana cara menjaga pandangan? Salah satunya, nikahlah. Itu udah sangat menjawab, insya Allah ya. Kalau belum bisa, kata Nabi, ini yang ringkas-ringkas saja, banyak-banyak berpuasa, udah. Kalau yang namanya ghadul basal itu kan menahan sebagian pandangan ya. Udah kelihatan yang pertama, udah tepis. Jangan dilanjutin lagi yang kedua, yang ketiga. Kalau yang kedua, jangan sampai nanti misalnya nggak sengaja kelihatan gitu ya, astagfirullahaladzim gitu, gini-gini gitu. Nah yang kedua, yang ketiga itu, nah itu panah-panah syaitan itu. Nah itu tips untuk menjaga pandangan. Adapun untuk menghafal Quran, saya rasa sudah banyak banget ya metode, teori, tips-tips, kiat-kiat itu udah banyak banget dari Ustadz Adi Hidayat, ada metode at-taisir sangat mudah gitu. Dari siapa lagi? Pokoknya banyak banget. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum, udah senyum tapi gak hafal-hafal gitu. Udah banyak banget. Ya intinya amalkanlah apa yang udah kita tahu gitu. Kita menghafal ya istiqomah. Dan setiap orang kan beda-beda, Allah berikan hikmah, ilham. Dan ketika seorang hamba itu Allah izinkan untuk menjadi penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran, itu artinya dipilih sama Allah. Gak semua orang lulus. Ketika kita kalah dengan diri kita sendiri, kalah dengan nafsu, berhasil digoda sama syaitan musuh kita sehingga kita malas menghafal, malas murajaah, berarti kita gak dipilih sama Allah itu. Mungkin karena dosa kita, salah satunya tadi karena gak menjaga pandangan, dan juga dosa-dosa yang lain. Mungkin ada rezeki yang syubhat yang terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, tumbuh menjadi darah, daging, tulang, sehingga mudah bagi syaitan untuk membuat kita itu susah buat taat tapi mudah buat maksiat, malas buat ibadah, malas buat ngafal Quran. Itu salah satunya bisa juga dari situ. Nah, saya mau ngasih tips yang praktis ya, satu ya, di antara banyak banget yang mungkin bisa kita dapetin dari ustad-ustad yang lain, hafiz-hafiz yang lain ya. Bapak ibu semuanya kenal Fajar, tahu sosok Fajar yang sering hadir di kajian Ustaz Hadi Hidayat, tahu ya. Anak kecil, sekarang usianya 14 tahun, berkebutuhan khusus, anaknya spesial ya, mohon maaf, tunagrahita gitu. Fajar ini, orang tuanya langsung cerita ke saya, belum lama ini, sekitar 2-3 minggu kebelakang itu silaturahim ke saya dan bercerita panjang lebar. Gimana tentang anak beliau, Fajar. Teman-teman semuanya, Fajar ini hafal Al-Quran ketika usia 4 tahun itu 30 juz. Dan hafalannya itu kuat mutkin. Padahal kita tahu sekarang usianya 14 tahun, kondisinya gimana Bapak Ibu? berkebutuhan khusus, anak yang spesial, kemana-mana harus ditemenin, harus pakai kursi roda gitu. Gimana ceritanya gitu? Ternyata ada kebiasaan dari keluarga Fajar, orang tuanya itu selalu menyetel muratal Al-Quran non-stop 24 jam di rumahnya. Jadi ketika Fajar masih dalam kandungan, itu Quran hidup terus di rumahnya. Ketika Fajar lahir, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu terus non-stop 24 jam. Kalau kita nyetel muratal, biasanya itu tergantung syekhnya ya, tergantung durasi yang dibacakan oleh tesnya, syekhnya itu kan beda-beda ya, tergantung temponya maksudnya. Ada yang bacaannya cepat, misalnya kayak Syekh Sudais, itu biasanya kurang dari 2 hari itu udah 30 juz, biasanya 30-an jam gitu, ada yang 36 jam kayak Syekh Sa'an Al-Humidi dan lain sebagainya. Jadi bayangin kalau 2 hari itu udah khatam, katakanlah dipotong tidur misalnya, gak didengerin karena tidur atau karena istirahat, tapi seenggak-enggaknya 4-5 hari itu udah khatam ngedengerinnya. Coba bayangin setiap 5 hari khatam dengerin, berulang lagi, dan itu berlangsung selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus menerus didengar di rumahnya, bahkan dari kandungan. Ketika usia Fajar 4,5 tahun, biasanya kan anak kecil tuh kan udah mulai bisa ngomong kan ya, udah, walaupun gak jelas, apalagi dengan kondisi Fajar yang ketahuan ketika semakin dewasa bahwa ada kelainan menurut kita ya. Nah, di usia Fajar 4,5 tahun, kata orang tuanya itu baru sadar bahwa anak mereka itu udah hafal Quran. Gimana taunya? Ketika dalam kesendirian, Fajar itu yang keluar di lisannya itu Quran. Jadi anak kecil ya, dia random aja kayak baca Quran gitu, tapi dia gak ngelihat Quran, namanya juga masih anak-anak gak bisa baca Quran, yang keluar di lisannya itu Quran. Penasaran nih orang tuanya nih, Quran terus-terusan gitu, dipancing sama orang tuanya, ayat random di surah apa aja, di ayat apa aja dipancing, Fajar itu bisa ngelanjutin, yang artinya itu udah hafal 30 juz, Masya Allah. Ketika kecil, kalau anak lain mungkin dikasih gadget, dikasih mainan segala macam-macam, Fajar itu gak mau, dia cuma mau nyimak Quran. Kalau dikasih video animasi yang ada teks Al-Quran berjalan, maka dia mau, senang. Diganti aja sama yang lain, dia nangis gitu. Emang dia addingnya itu sama Quran, Masya Allah. Ketika dia usia 6-7 tahun, dia kan terus belajar Quran ya, terus membaguskan pelafalannya, sampai sekarang pun masih belajar ya, menyetorkan hafalan Qurannya ke gurunya gitu. Nah, ketika ada suatu hari dia jadwal setoran hafalan, dan dia gak pernah murajaah hafalannya, ketika setoran selalu bisa, selalu lancar, cuma diperbaiki aja sama gurunya. Hujan deras banget, kenceng banget. Nah, ketika hujan besar, biasanya Fajar itu diantar naik motor sama orang tuanya, dia nangis keras. Pokoknya ketika jadwal setoran hafalan Qurannya, dia ketemu sama ustadznya, ketemu sama gurunya, harus datang, harus ketemu. Mau hujan, mau apapun, dia gak peduli, dia nangis sekeras-kerasnya, pokoknya harus dipenuhin sama orang tuanya, walaupun harus pakai jas hujan gitu. Masya Allah, itu ghirah dari seorang anak kecil gitu, yang Allah jaga, Masya Allah. Coba lihat teman-teman semuanya, Fajar aja bisa seperti itu, kenapa kita enggak gitu. Waktu ketemu beberapa minggu yang lalu, saya uji hafalan Fajar, saya tes gitu. Bahkan di ayat-ayat yang mirip saya tes di Quran surah Al-Furqan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Dia bisa ngelanjutin langsung, spontan, cepat. Saya tes juga di akhir surah Al-Isra, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Lanjutannya, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Kan sama. Ternyata dia ngelanjut, enggak ketuker gitu. Masyaallah. Teman-teman bisa lihat videonya, ada di postingan terakhir Instagram saya. Itu saya interview Fajar, saya tes hafalan Fajar, Masya Allah, luar biasa, sangat menginspirasi kita. Kenapa anak kecil ini, yang spesial ini bisa ngafal Quran? Kenapa kita enggak? Padahal Allah udah ngejamin kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal, untuk diulang-ulang. Adakah kalian mengambil pelajaran darinya? Adakah kalian menghafalnya? Kan sampai 4 kali Allah ulang di Quran surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Artinya menghafal Al-Quran itu benar-benar mutlak mudah. Bagi siapa aja, mau kecil, mau tua, mau terbatas, mau istimewa, mau jenius, mau, mohon maaf, terbatas, segala macam. Pokoknya semuanya mudah. Bagi siapa yang mau, bagi siapa yang yakin. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, yakin bahwa ini benar-benar firman Allah, yakin terhadap janji Allah telah memudahkan Al-Quran, maka kemudahan itu akan kita dapatkan insya Allah. Kenapa ada orang yang sekali baca, sekali dengar itu langsung hafal? Kayak sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud misalnya. Waktu turun Quran surah Al-An'am, di antara surah dalam Al-Quran yang turun hampir satu juz sekalian, itu surah Al-An'am. Dibacain sama Nabi. Sekali dengar itu Abdullah ibnu Mas'ud langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, boleh saya setoran hafalan Qurannya? Disetor sama Abdullah ibnu Mas'ud, dibacain dari awal sampai akhir satu huruf pun gak ada yang silap. Kemudian sahut-sahutan lagi ada sahabat lain, ada yang dua kali dengar hafal, tiga kali dengar, masya Allah. Apa bedanya kita dengan mereka? Bukankah mata kita sama-sama dua, tubuh kita sama, bahkan ada orang yang terbatas tapi lebih cepat hafal Qurannya, lebih melekat, gak hilang-hilang lagi gitu. Itulah hamba yang Allah pilih, Allah yang Allah ridhoi, ada kebaikan pada dirinya, ada kebaikan dalam hatinya walaupun sebesar zarah, yang Allah ridhoi Allah kasih kepada mereka itu. Misalnya ketika hari Al-Quran kemarin, Ustaz Hadi Hidayat juga cerita kan pengalaman pribadinya, bagi teman-teman yang nyimak atau yang hadir ke Istiqlal gimana. Teman-teman tahu sendirilah, kalau Ustaz Hadi Hidayat itu kalau ngafal dalil, ngafal segala sesuatu termasuk Al-Quran, hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu berikut nomornya, ayatnya, posisinya, letaknya, barisnya, jilidnya, merek bukunya, di mana belinya, itu dihafal semuanya, detail. Sekali alamin, sekali baca, sekali dapat langsung hafal, gak lupa lagi. Apa rahasianya gitu? Banyak rahasia yang beliau sampaikan, di antaranya niat yang ikhlas. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kalau mau Allah mudahin kita menghafal Quran, menjaga Al-Quran kita, menjaga hafalan Quran kita, maka niat yang ikhlas yang pertama. "Wa ma umiru illa liya'budullaha," dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, "mukhlishina lahuddin," dengan ikhlas dalam menjalankan agama gitu. Ikhlas itu menjadi kuncinya. Semakin ikhlas, semakin Allah berikan kemudahan. Dan levelnya beda-beda. Kemudian yang kedua, yang tadi, yakin bahwa Allah sudah memudahkan Quran. Walaqad yassarnal Quran, dari dalam Quran surah Al-Qamar tadi. Kalau kita yakin, beriman bahwa Allah mudahkan Al-Quran untuk kita hafal, maka kita akan mendapatkan kemudahannya. Kemudian yang ketiga, nah ini berkaitannya dengan pertanyaan tadi ya, ghadul basar, menjaga pandangan. Al-Baqarah ayat 282 di endingnya. Ini ayat Al-Baqarah ayat 282 ini kan ayat paling panjang ya dalam Al-Qur'an ya. Di bagian penutupnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengilhamkan kalian ilmu, memberikan kepada kalian ilmu. Jadi kuncinya takwa. Jadi semakin seorang itu bertakwa, semakin mudah menghafal Al-Qur'an. Gimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Banyak Allah jelasin dalam Al-Qur'an. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, misalnya di Qur'an surah Az-Zariyat. Orang-orang bertakwa itu ada dalam surga tempatnya. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, ketika di dunia itu berbuat baik. Nah, itu ciri yang pertama. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, di malam harinya itu mereka sedikit tidur, banyaknya terbangun gitu. Itu berarti orang yang bertakwa itu cirinya menghidupkan malam dengan tahajud gitu. Itu nyambung lagi nanti ke ayat aqimish sholata lidulukis syamsi, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya menghidupkan amalan. Takwa itu dengan menghidupkan amalan, amalan sunnah, sholat tahajud, kalau di siang hari sholat duha, gemar bersedekah. Itu masih ada lanjutannya, banyak ya ciri orang yang bertakwa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, gak mungkin saya sampaikan semuanya. Tuh. Jadi takwa itu kan level ya, level yang akan kita raih dan gak spontan langsung nyampe di puncaknya. Jadi ada amalan-amalan yang mengantarkan ke sana. Dan amalan-amalan itu bahan bakarnya itu iman. Jadi semakin keren iman seseorang, semakin akan menguatkan seseorang untuk beramal. Jadi orang yang imannya kuat, orang yang imannya kuat terhadap Al-Quran, pasti dia semakin kuat juga amalnya dalam membersamai Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Nah, ketika dia membersamai Al-Quran, kemudian beramal dengan amal-amal soleh yang akan mengantarkan dia ke derajat takwa. Makanya ketika takwa yang dikejar dengan amalan-amalan menuju kepadanya, maka Allah akan mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi bukan sekedar hafal lafaznya, jadi dipahami kemudian diamalkan, itu beda gitu. Dibawa setiap hafalan Al-Quran yang kita punya dalam sholat-sholat kita, terutama sholat-sholat sunnah gitu. Itu kan kiat-kiat kita menjaga hafalan. Dan belajar dari kisah Fajar, Quran non-stop. Udah isilah smartphone kita, gadget kita itu Quran aja deh kalau bisa. Kalau bisa di ya jangan ada lagi musik lah, walaupun kalaupun masih belum bisa hijrah atau masih punya pendapat musik itu kan ada yang bolehnya gitu, nasyid-nasyid ya sesekali lah. Tapi kalau udah bisa sibuk sama Quran, udah Quran aja terus. Kalau udah bisa ngenikmatin Quran, udah Quran aja terus. Makanya concern saya itu di maqamat Al-Quran gitu, Quran recitation style. Kenapa? Supaya orang itu senang sama Quran. Saya sendiri menikmati Al-Quran. Ketika orang dengar Quran, senang. Nah, kiat yang terakhir, yang keempat, supaya mudah menghafal Al-Quran adalah bakti sama orang tua. Di Quran Surah Al-Isra, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah itu nyuruh kepada kita, setelah kita beribadah kepadanya, langsung berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah kita jangan menyekutukan Allah, langsung Allah sematkan وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kalau kita masih punya kedua orang tua, atau udah ada yang wafat, pokoknya orang tua itu menjadi kunci bagi kita dalam menghafal Al-Quran. Doa restu dari mereka, mereka ridho kita hafal Quran itu cepat, cepat banget. Doa dari mereka, contohnya lagi Ustaz Adi Hidayat yang beliau share, ketika almarhum ayah beliau meninggal, enggak ditinggalin apa-apa kecuali satu mushaf Al-Quran. Ketika itu beliau sedih banget, masih kecil ya, waktu itu masih pelajar lah. Beliau berdoa, ya Allah jangan pisahkan lagi hamba dengan Al-Quran, sehingga hamba bisa membalas jasa orang tua dengan Al-Quran ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Ustaz Adi Hidayat berdoa. Jadi seketika di waktu itu, ketika Ustaz Adi membaca, baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu non-stop, gak bisa, gak lupa-lupa lagi. Begitu nomor ayatnya, barisnya, segala macam. Sip, itu ya. Itu kunci salah, banyak ya. Masih banyak ya, lagi. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab, semoga manfaat. Akang mending nanti nikah dulu, udah nikah datang deh ke dia aja. Ini karena belum nikah sih, jadi gitu. Itu dia, teman-teman, saya yakin banyak banget pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman semua, tapi mudah-mudahan dari pertanyaan tadi itu mewakili dari apa yang kita bahas hari ini. Dan mungkin ada closing statement dari Ustaz Rahmat Baiguni. Singkat saja mungkin Ustaz, mangga. Baik, Rasulullah, untuk closing dari saya, Rasulullah. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah mukmin yang paling menakjubkan imannya? Sepotong para sahabat menjawab, malaikat. Karena bagi mereka, malaikat makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Rasulullah menggelengkan kepala, bukan mereka. Bingung para sahabat. Antum ya Rasulullah, al-anbi wa rasul, apakah anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul? Bukan, kata Rasulullah. Para malaikat bukan, nabi pun bukan. Siapa mukmin yang menakjubkan imannya? Kami ya Rasulullah, sahabat anda. Bukan. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku bagaimana mensiasati hidupku 24 jam. Bingung para sahabat, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat pun bukan. Akhirnya siapa? Para sahabat balik bertanya, lalu siapa Rasulullah? Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kami, alladzina yuhyuna min ba'dikum, yaitu orang-orang yang hidup jauh setelah kalian, la yaltahiku nabi wala bikum, mereka tidak bertemu dengan aku, tidak pula dengan kalian, wa yajiduna suhufa wa yu'minuna bima fiha, mereka bertemu dengan Al-Qur'an, lembaran-lembaran kertas ini, mushaf ini, dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Iman maksudnya membaca, menghayati, mengamalkan, dan mendakwahkan. Itulah mereka yang menakjubkan imannya. Ini peluang bagi kita untuk mendapatkan hal itu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kepada Khalifah Tur saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Kepada Tauhid Plus juga saya mengucapkan terima kasih, dan kepada Masjid Trans Studio Bandung mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak. Dan para hadirin sekalian, kamu di sini hadir, dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan sahabat saya dalam duduk satu meja ya, alhamdulillah satu meja. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Rahmat Baiguni, Kang Muzamil. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka berdua ya, supaya masih bisa memberikan banyak inspirasi pada banyak orang. Demikian teman-teman semua, akhir kajian kita pada hari ini. Terima kasih banyak Khalifah Tur Tauhid Plus.